Lepas liburan. Telanjang kaki di pasir, menyusuri pinggiran pantai, melupakan sejenak kesibukan hari-hari. Angin sepoi-sepoi, ombak berkejaran, jauhkan gelisah, manjakan hati, hangat mentari. Liburan di bibir pantai, liburan, yowa, liburan di bibir pantai, liburan. Liburan. Liburan.